seperti hawa nafsu. Yang nomor tiga, yaitu menentang sunnah. Yang nomor empat akan kita bahas di sini, halaman 209. Qala al-muallif hafidhahullah ta'ala, itlaqul alqabi ala ahli sunnah, memberi gelar jelek kepada ahli sunnah. Ahli sunnah namanya ahli sunnah wal jamaah. Jadi orang ahli bid'ah mesti mencaci, mencela. Yang dicela itu orang yang berpegang kepada sunnah. Ini ciri-cirinya. Sekalipun dia punya ilmu, kalau dia mencela sahabat, apalagi mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencela as-salafus saleh, ketahuilah mereka orang ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Nah ini tandanya. Wa min alamati ahli al-bid'ati nassu alaihi al-ulama. Dan di antara tanda-tanda ahli bid'ah yang sudah dijelaskan oleh para ulama sunnah, itlaqul alqabi, memberi gelar yang jelek ala ahli sunnati, yaitu kepada ahli sunnah biqasihim, bermaksud untuk melecehkan mereka. Dan itu kita, apa yang disampaikan oleh para ulama sunnah tidak berselisih dari kenyataan. Tidak ada yang dicaci kecuali as-salafus saleh. Nah, dikatakan salafi wahabi. Bahkan juga di YouTube-kan atau yang lain. Nah, tapi ulama sunnah, subhanallah, mereka tidaklah mendiring atau takut dengan cacian mereka. Karena setiap yang berpegang kepada yang hak oleh orang yang jiwanya sakit, orang dengki, mesti mereka mengungkapkan yaitu kebenciannya kepada ahli sunnah. Qala Abu Hatim Ar-Razi, berkata Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala, termasuk bagian daripada ulama sunnah yang mempunyai tafsir pula, alamatul jahmiyah, tandanya orang jaham. Jaham adalah kelompok yang meniadakan sifat-sifat Allah. Menurut Jaham bin Sofwan, bahwasanya Allah Ta'ala tidak memiliki sifat. Bahkan juga Ghuluwil Jahmiyah mengatakan Allah Ta'ala tidak punya nama. Jadi kalau tidak ada nama, tidak ada sifat, berarti Allah Ta'ala ma'dum, tidak ada. Dan dia ini mengaku dirinya orang Muslim. Nah, kelompok Jahmiyah ini mencela ulama sunnah. Apa katanya? Tasmiyatuhum ahla sunnati musyabbihatan. Kelompok Jahmiyah ini memberi gelar, memberi nama ahlu sunnah itu orang yang musyabbihah, maknanya menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena ulama sunnah menetapkan nama Allah. Yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, namanya ditetapkan. Dan juga sifatnya. Sedangkan kelompok Jahmiyah meniadakan sifat Allah. Sehingga menuduh orang yang berseberangan dengan pendapatnya dinamakan musyabbihah. Padahal yang benar itu mereka ini yang musyabbihah. Menyamakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak ada. Dan ini Jaham. Dan juga kelompok yang lain seperti Asy'ariyah yang menetapkan Allah hanya beberapa sifat, Mu'tazilah. Dan ini semuanya orang yang beribadah kepada hawa nafsunya. Wa alamatul Qadariyah. Adapun tandanya kelompok Qadariyah. Tasmiyatuhum ahlal asari. Mereka memberi nama ahli asarnya ahli sunnah. Ahli asarnya asarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para tabi'in. Maka kelompok Qadariyah ini memberi nama ahli sunnah ahli asar ini mujbira. Ya. Yang menyandarkan takdir, tidak mau berusaha katanya. Karena kelompok Qadariyah ini menolak, tidak mengimani takdir Allah. Bahwa semuanya itu adalah usahanya manusia. Baru Allah Ta'ala mengetahui ketika manusianya sudah berbuat. Jadi maknanya manusia itu lebih tahu daripada Allah. Dan ini tidak masuk akal. Dan ini banyak sekali kelompok Qadariyah ini. Ketika ada orang rapat, sidang, tidak menyebut, sama sekali tidak menyentuh firman Allah, tidak menyentuh hadisnya. Beliau hanya putar-putar dengan akalnya mereka, pemikiran mereka itu kelompok Qadariyun. Walaupun mereka tidak mengaku Qadari. Karena mereka mau melepaskan hubungan dia itu dengan Allah. Dan ini banyak dilakukan oleh beberapa negara. Tidak mau musyawarah tentang bagaimana menurut Allah. Tapi bagaimana pendapat Anda, pendapat Anda. Nah mereka menggelar yang ulama sunnah ini adalah ulama yang mujbiro. Tidak punya ikhtiar katanya. Hanya bersandar dengan ketentuan Allah. Dan itu dusta. Ulama sunnah bersandar dengan takdir. Tapi berusaha. Mengamalkan perintah Allah. Karena takdir ini tidak bisa diketahui kecuali dengan orang itu berusaha. Seperti sekarang kita takdirnya di masjid. Sebelumnya kita tidak tahu. Nah inilah tujuan kelompok Qadariyah yang berkembang di masyarakat. Terutama orang-orang yang katanya intelektual. Tapi orang-orang yang dia jahil. Orang jahil itu orang tidak mengenal Allah. Padahal Allah Ta'ala menciptakan dirinya. Bahkan sekarang banyak untuk menyelesaikan semua sengketa umat. Bagaimana pendapat Anda? Bagaimana alam? Termasuk ketika ada wabah yang lainnya tidak menghubungkan. Itu Allah Ta'ala yang menguji. Tapi ini karena alamnya. Makanya tidak selesai urusan ini apabila diurusi oleh pendapat orang. Ini kelompok Qadariyah. Yang meyakini bahwa Allah Ta'ala tidak menciptakan perbuatan hamba. Tetapi hamba itu yang menciptakannya. Nah ketika hamba menciptakannya dan hamba itu mengamalkan. Baru Allah Ta'ala mengetahui. Ini kelompok Qadariyah. Sehingga mencela ulama sunnah dianggapnya tidak berikhtiar tapi bersandar kepada takdir. Dan ini bohong. Ulama sunnah mengimani takdir. Karena itu termasuk iman yang nomor 6. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Tetapi ulama sunnah tetap berikhtiar. Karena Allah Ta'ala merintah kita ikhtiar dengan sholat, menuntut ilmu, siam dan yang lainnya. Itu menunjukkan kita akan mengetahui takdir kita sesuai dengan amal kita. Ketika manusia itu beramal baik, maka menunjukkan takdirnya baik. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Barang siapa yang dia dermawan dan juga bertakwa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan surga, membenarkan apa yang Allah Ta'ala kabarkan di dalam ayatnya, fasanu yassiruhu lil yusra, akan kami mudahkan takdirnya menuju ke surga. Wa amma man bakhila, ini ada nisbahnya dengan amal. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Adapun orang yang sifatnya merasa cukup dengan usaha dirinya, tidak ada ketergantungannya dengan kekuasaan Allah, dan juga bakhil, wa amma man bakhila, bakhil tidak mau beribadah dan merasa cukup dengan usahanya dan juga mendustakan surga, itulah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk jalan kesulitan. Itu bantahan terhadap mereka. Ayat menunjukkan imannya kita dengan takdir, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kita, tetapi kelompok Qadar ini menolak. Makanya para ulama tidak mengharamkan kita bermakmum kepada kelompok Qadariyah. Karena imannya pincang. Iman mereka itu kurang. Tidak mengimani takdir. Yang itu hubungannya dengan kekuasaan Allah. Selanjutnya. Wa alamatul murji'ah. Tandanya murji'ah. Murji'ah itu menganggap bahwasanya iman itu tidak berkurang, tidak bertambah. Dan iman itu seperti Al-Qarom yang lain, yang penting mengenal. Yang mesti tahu. Jadi imannya orang maksiat seperti imannya para anbiya. Ini menurut murji'ah. Jadi dia berharap saja. Tasmiyatuhum ala sunnati mukhalafatan wa nuksaniyatan. Maka kelompok murji'ah ini memberi nama ahli sunnah itu adalah kelompok yang menyimpang. Nuksaniyah, menganggap iman itu kurang. Menurut mereka iman itu tidak kurang, tidak bertambah. Ya, ini menurut pendapat mereka. Padahal Allah Ta'ala menjelaskan kekurangan iman bisa. Dengan maksiat, bukankah beliau bersabda? Nah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Fa illam yastati fa bilisani. Wa illam yastati fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Jadi iman itu berkurang ketika orang itu tahu kemungkaran, tidak mau mengingkari dengan kekuasaannya, padahal Allah Ta'ala memberi. Tidak mau mengingkari dengan lisannya, padahal dia mampu, tapi hanya membatin. Itu kurang imannya, lemah. Adapun orang yang bertambah imannya adalah orang-orang yang sifatnya wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila orang mukmin yang dibacakan oleh Allah Ta'ala ayat-ayatnya maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah imannya. Jadi iman itu bertambah yazitu bitta'ati, dengan ketaatan, wayang kusubil maksiat. Jadi kalau kita berada di masjid seperti ini bertambah. Karena yang kita baca, yang kita lihat, yang kita fahami ayat Allah. Tapi nanti kalau sudah keluar tidak tahu kita melihat apa. Duduk di mana, baca apa, bicara apa. Nanti kalau sudah Ramadan meningkat. Karena apa? Siangnya siang. Malamnya sholat tarawih. Demikian juga memperbanyak membaca Al-Quran. Dan juga ada daurah yang meningkat. Jadi iman bertambah, yaitu dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Fath, liyazdatu imanam ma'a imanihim. Bertambah iman seorang itu dengan iman yang ada. Bahkan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, hayya bina nu'minu sa'atan. Ayo kita nambah iman satu jam. Ya, dengan beramal. Tapi kelompok murji'ah tidak. Orang itu kalau sudah masuk Islam mengenal sudah selesai. Tidak bertambah iman itu. Dengan kemaksiatan, berzina, yang lainnya mencuri, tidak sholat, tetap imannya ada. Karena menurut mereka adalah iman itu adalah makrifah atau keyakinan. Sedangkan iman menurut ahli sunnah tiga. Diyakini oleh hati, diucapkannya oleh lisan, diamalkan dengan anggota badan. Kalau diucapkan oleh lisan saja, itu imannya iblis yang ditolak oleh Allah Ta'ala. Kalau dikerjakan oleh zahirnya saja, tidak batinnya itu iman yang munafik, yang Allah Ta'ala menolak iman mereka. Nah, kalau hanya diyakini oleh hatinya saja, tidak diucapkan, tidak diamalkan, itu imannya Fir'aun. Nah, iman menurut ahli sunnah bil qaul. Nah, wa bil amal. Demikian juga dengan niatnya dalam hati. Wa alamatur rafidah, ini tandanya rafidah. Ia menolak sunnah. Tasmiyatuhum ala sunnati nasibah. Nah. Kelompok rafidah menamai, memberi gelar ahli sunnah itu nasibah. Yaitu yu'duna ahlan baiti, katanya menyakiti ahli bait mestinya, yaitu kenabian itu, kerasulan itu dari sahabat Ali, tapi kenapa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yalhaqu ahli sunnah illa ismun wahidun. Padahal tidaklah diberi nama ahli sunnah ini kecuali satu nama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi mereka menganggap musabbiha, menganggap pula mujbira, menganggap pula yaitu nasibah yang lainnya. Ini tuduhan mereka. Dan itu tidaklah kita pernah berhenti mendengar cacian-cacian dari mereka. Namun Ahlus Sunnah bersabar. Karena setiap para anbiya yang berpegang kepada sunnah mesti dicaci. Tapi cacian itu tidak membahayakan mereka. La yakhafuna laumata la'im. Mereka tidak takut dicaci oleh yang mencaci. Nah, wa yastakhilu an tajma'u hadhil asma, dan mustakhil Ahlus Sunnah ini terkumpul dengan nama-nama yang jelek ini. Wa yaqulu Syekh Ismail As-Sabuni rahimahullah taala dalam kitabnya Ashabul Hadis, apa yang dikatakan oleh beliau, wa alamatu ahli bid'ah, tandanya ahli bid'ah, ala ahliha batiyatun, ya, ala ahliha itu maknanya ala pelakunya adalah jelas nampak, dahiratun, namanya dahirah nampak pula, pasar itu banyak, yakni kata-katanya, kalimatnya. Kadang-kadang kita sulit pula menerjemahkannya dengan bahasa Indonesia karena terbatasnya yaitu suku katanya. Adharu ayatihim, yang paling nampak sekali tanda-tanda kebitaan mereka ini. Wa alamatihim, ayat mana alamat? Tanda, bukti kebenaran, yakni bukti kejelasannya. Syiddatu mu'adatihim, nah, sangat memusuhi. Mereka sangat memusuhi siapa? Li hamalati akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pembawa atau penyebar yaitu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka membenci sahabat. Bahkan melaknatnya, naudzubillah min dzalik. Siapa yang menjadi para sahabat ini adalah kelompok ahli bid'ah. Siapa penyambungnya masjid takmirnya ketika tahu khotibnya begitu diusir. Ganti masjid rumahnya Allah. Diganti orang-orang ahli sunnah yang berkhutbah. Wahtikaruhum, dan juga menghina melecehkan mereka. Ya, wahtikaruhum lahum, mereka mencela, mencaci. Para sahabatnya dicaci, para tabi'in dicaci, tabi'in dicaci, ahli hadis dicaci, dikatakan oh ya Rasulullah SAW itu hanya faham, hanya tahu lafadznya, tidak tahu maknanya. Para sahabat hanya pandai membaca, tidak mengerti makna. Itu menurut ahli kalam. Menurut ahli kalam bahwa makna Al-Quran itu menurut mereka. Menurut hawa nafsu mereka. Wa tasmiyatuhum iyahum, nah, ahli bid'ah menamai ahli sunnah itu khasawiyah. Khasawiyah itu maknanya hanya tahu dohirnya, lafadznya. Ini namanya khasawiyah. Tapi makna yang sebenarnya tidak tahu. Yang tahu katanya orang-orang ahli bid'ah ini, Jahmiyah, yang lainnya menuduh bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu hanya tahu dohir, tidak tahu makna yang sebenarnya, ini tuduhan. Makanya mereka tidak mau membaca Al-Quran. Tidak mau pula bergabung dengan para sahabat. Tidak mau pula bergabung dengan orang punya ilmu. Karena tuduhan mereka sudah demikian. Jadi dianggap yang punya ilmu itu ahli kalam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hanya tahu dohirnya. Dan itu nampak ketika kita berkhutbah di Gresik. Yang lain berapa tahun lalu. Wah, bapak ini bukan bukan ahli sunnah. Yang tahu makna ini bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang tahu ini mana wali, menurut mereka adalah orang ahli bid'ah. Yaitu nyata permusuhan betul. Wajahalah dianggapnya ahli sunnah ini bodoh. Bayangkan orang bodoh menilai ulama sunnah bodoh. Orang bodoh itu bukan berhukum. Orang bodoh itu menanya. Wadohiriyatun, dan yaitu ahli sunnah itu maknanya para anbiya, sahabatnya itu hanya tahu dohirnya. Musyabbiha, menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, ini tuduhan mereka. Padahal mereka itu yang menyerupakan Allah dengan makhluk. I'tiqadan minhum, itu keyakinan mereka. Fi akhbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hadis-hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu annaha bi ma'zilin minal ilmi, itu kosong dari ilmu. Ma'zil minal uzlah, tidak ada ilmunya. Hanya bacaan belaka. Dikatakan dongeng asatirul awwalin. Nah, inilah kelompok-kelompok yang tersesat. Oleh karena itu mereka tidak mau menuntut ilmu. Karena ilmu menurut mereka adalah hawa nafsu. Wa annal ilma, nah adapun ilmu menurut mereka, ma yultihi syaitan ilaihim, apa yang dibisikkan oleh setan kepada mereka itu ilmu. Nah, setan senang sekali pada ahli bid'ah. Dan apa ahli bid'ah bisa memusuhi ahli sunnah? Ya. Kalau sudah ahli bid'ah menyelisih sunnah, ahli bid'ah maksiat yang lain enggak peduli oleh iblis. Karena iblis sudah berhasil dia membujuk orang untuk memerangi ahli sunnah. Kenapa begitu? Minnata ijiukulihim, karena sebab akal-akal mereka yang rusak, al-fasidati. Wawasawisa suturihim al-mudlimah, dan juga karena was-was dada mereka ke hati mereka yang gelap, yang tidak dapat ilmu. Nah, ini perlu kita fahami. Jadi kalau orang ahli sunnah yang mengajar sunnah dicela, ini bukan perkara yang baru. Itu sudah lama. Bahkan ini warisan orang kufar. Cuma orang kufar dia tidak semisal ahli bid'ah. Masih lebih ringan. Orang bodoh yaitu tidak memerangi, yang berarti tidak menyinggung mereka. Tapi orang ahli bid'ah menyerang orang ahli sunnah. Ya, karena itu banyak para ulama mengatakan innallaha la yakbalu taubata sahibi bid'atin hatta yata'aha. Dikatakan oleh Abu Sufyan As-Sauri. Allah tidak akan menerima la yakbalu taubata sahibi lawa atau sahibi bid'ah. Allah tidak menerima tobatnya orang ahli bid'ah hatta yata'aha, sehingga meninggalkan kebid'ahan itu. Tapi alhamdulillah ya Allah, dengan adanya menyebar dakwah sunnah ini lewat YouTube, internet, Facebook yang lainnya, banyak orang yang mendapatkan hidayah ketika mereka mau mendengarkan untuk menangkis, ternyata mereka mendapat petunjuk. Dan berapa banyak intel-intel yang ketika dia memahami, ternyata ini yang benar. Ya, jadi Islam tidak bisa disihir. Orang curiga dengan Islam, dia datang terus dapat petunjuk. Asalnya, yaitu ingin mencari kesalahannya, tapi tidak mendapati kesalahan, malah mendapatkan petunjuk. Makanya dakwah sunnah ini bukan dakwah hizbi. Dakwah hizbi yang diundang hizbinya, kelompoknya. Dakwah ahli bid'ah tidak mau dia menghadap ulama sunnah, yang dihadapi orang awam. Kalau tokohnya ahli bid'ah datang dari ahli sunnah, kalah mereka atau diusirnya karena rewelnya mereka. Ya, ini perlunya mendakwakan sunnah, dan ini pelajaran untuk kita semuanya, terutama pada generasi sekarang. Fitnah ini menyebar banyak sekali. Dulu orang munafik itu yaitu mengolok-olok beliau sembunyi-sembunyi. Sekarang nampak, bahkan mereka merasa bangga bisa mencaci melecehkan kaum muslimin. Dan tidak ada lain, yaitu modal yang paling kuat untuk kita, kita bersabar dan istiqomah. Karena tidak ada orang bisa melawan orang bersabar. Dan tidak ada orang bisa melawan istiqomah. Maka Allah berfirman, wa in tasfiru wa tattaqu la yadurrukum kaituhum syai'a. Kalau kamu mau bersabar dan takwa, bersabar karena mesti ada cacian, bertakwa tetap istiqamah di atas sunnah, tidak akan bisa membahayakan kelompok-kelompok bid'ah sekian banyak macamnya itu. Dan itu telah dibuktikan oleh para utusan Allah Ta'ala dan juga para sahabat radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan berikutnya, kha. Tanda-tanda orang ahli bid'ah, tarkun tikhali madhabis salaf. Mereka meninggalkan prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Nah ya, meninggalkan prinsip ahli sunnah wal jamaah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fal maksudu, maksudnya di sini, annal masyhurina min at-tawaifi baina ahli sunnah wal jamaati al-ammati bil bid'ati laisu muntakhilina lis-salafi. Bahwasanya yang masyhur, yang populer dari kelompok-kelompok yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, padahal tidak, mereka ini orang secara umum mengikuti bid'ah, bukanlah mereka ini memeluk yaitu prinsipnya as-salaf, dan terutama pada zaman sekarang dicacinya as-salaf, salafi, wahabi, terus-menerus, tapi mereka merusak Islam dan mereka ingin memburu dunia itu dengan menghalalkan yang haram, bersahabat dengan orang kafir. Ini orang-orang yang sukanya membenci ahli sunnah, Allah palingkan mereka. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling dari sunnah, dipalingkan oleh Allah Ta'ala kepada kelompok yang tersesat. Ya dan bila andal. Bal asharu tawaifi bil bid'ati, bahkan yang paling tersohornya, masyhurnya, populernya kelompok bid'ah ini ar-rafidah, orang menolak sunnah. Rafadu anil haq. Hatta innal amata la ta'rifu min sya'iril bidai illa ar-rafad. Sesungguhnya bahkan juga menurut umum, tidaklah orang awam atau orang umum tahu tentang syiar ahli bid'ah melainkan karena menyimpangnya. Orang menyimpang dari sunnah orang ahli bid'ah. Wasunniyu fi istilahihim. Adapun ulama sunnah menurut orang awam, istilah mereka man la yakunu rafidiyan. Orang-orang yang bukan menolak sunnah, rafat. Fa'ulima anna syiar al-bid'ah, maka dapat diketahui bahwasanya syiarnya, lambangnya orang al-bid'ah ini tarku intikhali salafi. Mereka tidak mau ya menisbahkan dirinya kepada as-salaf, tapi mengaku ahli sunnah, tapi hakikatnya mereka itu ahli bid'ah, karena ahli sunnah tidak berselisih, sedangkan mereka berselisih. Walihada qala al-Imam Ahmad fi risalati Abdus bin Malik. Oleh karena Imam Ahmad berkata, usul sunnah indana, landasan sunnah menurut kita, menurut ahli sunnah, bukan indi, indana, karena ahli sunnah bersatu tidak berpecah. Apa? At-tamassuku bima kana alaihi ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalam kitab usul sunnah oleh Al-Imam Ahmad, qaidah yang pertama yaitu at-tamassuku bima kana alaihi ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamasuk yang berpegang teguh dengan prinsipnya para sahabat. Mereka tidak menolak sahabat. Kemudian wal iktida'u bihim, itu kelanjutan. Di situ hanya dipotong oleh ma'alif. Tapi wal iktida'u bihim, harus mengikuti jejaknya ahli sunnah. Karena iktida' dijelaskan dalam hadis, iktadu billadaini min ba'di. Ikuti dua sahabatku ini setelah aku meninggal dunia, Abu Bakar wa Umar. Dan dilanjutkan oleh Imam Ahmad, wa tarkil bid'ah. Nah, tinggalkan bid'ah. Inilah prinsip-prinsip yang dipegang oleh Ahlus Sunnah, justru mereka meninggalkannya. Baik, ada beberapa pertanyaan dan kita tidak melanjutkan kecuali yaitu pas adzan Isya kita berhenti ya, dan agar tidak mengganggu yang lainnya. Apa patokan seseorang bid'ah? Terkadang yang dibilang bid'ah punya dalil dari Quran dan hadis. Patokan ahli bid'ah, man akhtasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat cara baru di dalam din ini, akidah atau syariat atau akhlak, itu orang ahli bid'ah. Semua orang ahli bid'ah memakai dalil, tapi dalil yang sifatnya umum, ayat mutasyabihat yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan mereka tafsirkan menurut hawa nafsu mereka. Yang nomor dua, hal ba'asallahu rasulan wa anbiya'a minal jinni arju minkal bayan. Apakah Allah Ta'ala mengutus seorang utusan atau para nabi kepada jin, maka utusan dari jenis manusia, bukan dari jenis jin. Jin itu nadir. Dengan dasar ayat, wa idh sarafna ilaika nafara minal jinni yastami'una al-Quran. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu wahai nabi sekelompok jin, mereka itu mendengarkan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya jin pendapat yang kuat, dia tidak punya nabi dan tidak punya utusan. Yang ada adalah nadir, pemberi peringatan. Setelah mereka ikut taklim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pulang memberi peringatan kepada kelompok jin yang lain. Baik, ma ra'yuka fi Syekh Ar-Rakhil Ali bin Hasan Al-Halabi? Bagaimana pendapatmu yaitu tentang Syekh yang telah pulang ke rahmatullah Ali bin Hasan Al-Halabi? Li'anna akhata astiqai qala innahu murji'. Tuduhan beliau murji' salah. Dan memang ada pernah kitab yang beliau tulis, nah, Al-Hukmu Bima Anzalallah, tapi Syekh Shalih Fauzan telah meluruskannya. Ya, ada beberapa hal takfir itu bukan hanya tertentu, bisa juga kufur itu dengan lisannya, bisa juga dengan amalnya dan juga yang lainnya. Dan itulah mereka mengatakan beliau murji' seperti itu. Padahal kalau kita lihat kitabnya beliau, banyak menurut kita membantah masalah murji'ah. Dan juga ada kitab yang kita baca untuk kelas Ali, Usulul Bidah, yang ditulis oleh beliau rahimahullah ta'ala. Fa'ini qad istafattu kasiran min aqwalihi, karena saya telah mengambil banyak faedah dari ucapannya. Wa min kutubihi wa mimma araftu annahu min tulabi Syekh Al-Mujaddid Ar-Rakhil Muhammad bin Nasir Al-Albani. Betul, beliau salah satu murid yang paling disayangi oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan juga yang sering mendampinginya bahkan juga ketika mau meninggal dunia. Wasani hal yajuzu lana an nata'alla an mata. Hal yajuzu lana an naltahiqat dirasata bi jami'ati Ihya Turas fi Daulati Kuwait. Bolehkah kita ini menuntut ilmu di Universitas Ihya Turas di negeri Kuwait? Saya tidak tahu. Ya anna kila li anna tilkal jami'ah hizbiyah. Tetapi Syekh Abdul Razak yang Hafidhullah Ta'ala sering mengisi di yaitu Kuwait. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi yatulu umruka umraka lima fi wa yardau. Mendoakan panjang umur saja tidak boleh. Imam Ahmad tidak menyukainya, tetapi semoga Allah Ta'ala menjadikan umurnya dengan amal soleh boleh. Ya, tapi atallahu umraka hadza tidak boleh. Karena apabila dipanjangkan sampai 200 tahun, 300 tahun yang menjadi repot ada keluarganya. Tapi semoga dipanjangkan umurnya dengan amal soleh boleh. Bagaimana kita harus menyikapi orang yang berfaham pluralisme, kita dakwai dan kita bantah subhatnya dan jelah amal yad ahli sunnah. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir yatihi. Kalau kita sebagai orang-orang yang kuat di dalam pemerintahan, maka hendaknya merubah dengan kekuasaannya. Bagaimana dulu Majelis Ulama Jawa Timur Kyai Misbah rahimahullah taala melarang LDI yang dijelaskannya, ya baru khatib dijelaskan yaitu mawa subhatnya dan yang lainnya. Ya, kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk menutupnya karena kita tidak berkuasa, maka kita mendakwai dengan lisan membantah subhat mereka. Dan alhamdulillah telah banyak pula orang-orang keluar dari kelompok yang tersesat. Kalau tidak mampu dengan lisan, maka kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga mereka mendapatkan taufik dan hidayahnya. Nyarju fika antubayinal farqa bainal khisbiyah Benar Jabriyah wal Qadariyah. Jabriyah berlebih-lebihan beriman dengan takdir sehingga tidak mau berusaha. Sholat enggak sholat katanya sudah takdir. Tapi kalau dia lapar makan, kalau dia haus minum, itu menyelisih mereka. Wal Qadariyah orang yang meniadakan takdir. Bahwa manusia itu tergantung dengan usahanya, tidak ada hubungannya dengan takdir. Baik, tinggal satu lagi. Apakah kelompok Jahmiyah, Murjiah dan Rafidah sudah masuk ke dalam pemerintahan Indonesia? Banyak sekali, jutaan, bukan hanya bagian Jahmiyah. Ini orang yang Islam hanya abangan, pokoknya syahadat sudah selesai, itu namanya Jahmiyah. Murjiah sama pula, Rafidah juga demikian. Wallahu a'lam bishawab. Waktu Qiyat qulu ya'ni fi idil adhan wa naqtatimu subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.